Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana tahhir kulubana minan nifaq wa hassin furujana minal fawahish. A'inna ya Rabbana ala ta'atika wa a'inna ala tarki ma'asyatika. Warzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Kita sudah sampai kepada dengan orang adab kita dengan sahabat kita. Dengan sahabat kita, kalau kita punya persahabatan, di antaranya adalah nih. Wa yabda'u qaul al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi dharaini ila anqal. وَيَبْدَأُهُ بِالسَّلَامِ عِنْدَ إِقْبَالِهِ. Memulai salam ini termasuk kemuliaan di saat ia datang kepada kita. Artinya bergegas, berlomba untuk mendahului salam. Memang ada adab. Salam itu adalah orang berdiri kepada duduk yang datang kepada orang yang didatangi, itu salam. Akan tapi di saat kita bertemu, kita berlomba dalam hal ini. Memulai dengan assalam. Ini adalah pelembut hati, sunnah Nabi. Dan juga kunci keabadian dalam persahabatan. Membiasakan dengan assalam. Wa yuwasi'illahu fil majlisi. Memperluas majlis untuknya. Artinya, jika ada sahabatmu itu datang, jangan cuek. Kamu persilahkan, kamu tempatkan. Kamu harus tahu duduknya di mana dia. Jika ini di rumahmu, harus tanggap dirimu. Tidak cukup persilahkan, tapi tempat duduknya enggak ada. Suruh nyari sendiri, mungkin ngangkat-ngangkat kursi sendiri, enggak pantas. Kalau dia adalah sahabatmu dan menjadi tamumu, maka sudah kau persiapkan semuanya. Tempat duduknya yang terhormat, tempat duduknya yang pantas untuknya. Dan termasuk di antaranya, enggak pantas tuan rumah itu kok nyuruh tamunya. Aib besar. Itu kursi, ambil-ambil. Apa saat tamunya suruh ngambil kursi? Sahabatmu suruh ngambil kursi. Ini adabnya. Adabmu kok persilapkan. Wasi'ilahu fil majlisi. Artinya di tempat duduknya dikasih. Kalau kamu adalah seorang ustad, sahabatmu yang ustad juga, wajar diberi tempat. Artinya, mempersilahkan, memperhatikan. Wa yakhruja lahu min makanihi wa yushayyi'ahu 'inda qiyamihi. Yakhruja lahu min makanihi. Jadi, kalau ada sahabatmu yang datang, kamu harus ada menyambut dia. Berdiri dari tempatmu. Tanda penghormatan kepada sahabatmu. Berdiri disambut ahlan wa sahlan wa marhaban. Wajshiyahu anda kiamah di saat dia mau pulang, antarkan paling tidak sampai ke depan pintu rumahmu. Kalau pintunya panjang ya paling ke depan rumahnya harus. Untung kalau memang tidak jauh tempat kendaraannya, sampai ke kendaraannya. Ini kan adab yang diajarkan dan indah sekali. Kadang tamunya belum pergi sudah masuk rumah. Tidak beradab yang demikian itu. Kalau kalian tidak bisa, harus diwakili oleh anak-anak kalian atau siapapun dari tuan rumah yang bisa mewakili tamu tersebut untuk dihantarkan sampai ke tempatnya. Ke tempat sepedanya, mobilnya. Jadi mengantar sampai depan pintu minimal. Assalamualaikum, ahlan sahlan. Kalau sudah selesai jalan lepas. Atau sampai ke tempat dia naik kendaraannya. Ini adab yang mulia. Kadang assalamualaikum belum apa-apa ini sudah ditinggal begitu saja. Sampai tamunya itu ada perlu lagi mau nyari tuan rumahnya sudah enggak ada. Tidak pantas. Ini bukan untuk didengar tapi untuk diamalkan. Biasakan dengan tamumu, hormati dia. Kalau mau pulang ahlan sahlan, ngobrol sampai dia keluar, sampai dia meninggalkan pintu rumah kita atau meninggalkan halaman rumah kita atau dia masuk kendaraannya. Dan masuk kendaraan pun adalah jangan buru-buru ditinggal langsung sampai dia mengucapkan salam sampai keluar. Coba itu. Itu kan indah akhlak yang diajarkan. Dan memang ada orang enggak tahu memang ya mungkin memang harus banyak belajar kita. Hatinya tidak peka ya sudah. Kalau sudah tamu assalamualaikum sudah pergi. Mana akhlak? Baginda Nabi menghantarkan tamunya sampai depan rumahnya. Hatta yakruhu wa ayasmuta inda kalamihi. Kalau sahabatmu berbicara, dengar. Kau diam sampai selesai. Hatta yafruhu min kalamihi. Sampai selesai dia ngomong, baru kamu memberikan jawaban atau memberikan komentar. Wa yatrukul mudakhalata fi kalamihi ala al-jumlati. Dan jangan suka memotong, mudakhalah itu motong. Mudakhalah itu motong, nyela-nyelai omongan kawanmu. Kalau iya, takut lupa, kamu minta izin dulu. Mohon maaf. Tidak, jadi gak enak ngomong langsung dipotong, itu tidak adab. Apalagi dengan seorang sahabat. Allah, indahnya ya, akhlak yang diajarkan. Kalau kita mengamalkan, senang. Jangan suka motong persahabat, sahabatmu kalau ngomong. Fayu'amilu bima yuhibbu ayu'amala bihi. Yu'amilu bima yuhibbu ayu'amal bihi. Hendaknya dia memperlakukan sahabatnya seperti dia ingin diperlakukan oleh sahabatnya. Artinya, ngukur dirimu. Ini orang peka, maksudnya ngajari kepekaan. Hendaknya engkau memperlakukan sahabatmu seperti kamu ingin diperlakukan oleh dia. Artinya, apa yang kau inginkan dari dia? Kalau kamu mau ngomong, ingin didengar, maka dengarlah omongannya. Kalau engkau dihargai oleh dia, menjadi tersanjung dan wajar, maka hendaknya kau pun juga demikian menghargai dia. Biarpun sanjungannya sesungguhnya adalah hanya dari Allah. Faman la yuhibbu li nafsihi, faman la yuhibbu li akhihi mithlu ma yuhibbu li nafsihi. Jika ada orang bersahabat, dua bersahabat antara engkau dengan dia, jika perasa persahabatmu dengannya itu belum menggunakan kaidah yang engkau senangi, yang dia senangi, yang engkau senangi, yang kau senangi, yang dia senangi, artinya apa? Jika persahabatanmu dengan dia itu belum bisa engkau perlakukan dia seperti engkau memperlakukan dirimu sendiri, artinya yang kau senangi pun senang, ingin kamu dia mendapatkan kesenangan tersebut. Yang kamu tidak suka, kamu kan tidak suka kalau menimpa dia. Kalau belum sampai derajat ini, kalau persahabatanmu itu belum berlaku perlakuanmu kepadanya itu seperti engkau memperlakukan dirimu sendiri. Ingat. Jadi yang kamu senang, hendaknya kamu pun menginginkan dia mendapatkannya. Kamu dapat rezeki, dia dapat rezeki. Kamu dia susah, kamu ikut susah. Kalau persahabatanmu belum seperti itu, maka fa ukhuwatuhu nifaqun, persaudaraannya itu adalah kebohongan munafik. Pasti hanya karena pengin numpang saja di kendaraannya, karena kita setiap hari pergi ke sekolah bareng-bareng atau ke kantor bareng-bareng atau urusan bisnis atau untuk kepentingan dunia. Kalau memang persaudaraan dan persahabatanmu serius hatimu karena Allah, niscaya engkau akan merasakan yang ia rasakan dari kesusahan. Dan kegembiraan yang kau dapat pun tentu engkau menginginkan dia mendapatkan kegembiraan tersebut. Seia sekata, sehati dan serasa, itu persahabatan yang sesungguhnya. Kemudian, wahya alaihi wabal, kalau sudah begitu, bencana bagi orang tersebut, dusta dalam persahabatan. Alaihi baginya wabalun, bencana fid dunya, di dunia wal akhirat, di dunia, dia akan kecewa. Karena bukan karena Allah, fil akhirati, dia digelari sebagai seorang munafik, pembohong, enggak mendapatkan apa-apa. Fahada adabuka fi haqqil awamil majhulina wa fi haqqil asdiqai al muakhina. Ini adalah tata krama yang pertama jika kita berurusan dengan orang yang kita tidak kenal. Yang kedua adalah jika kita berurusan dengan orang-orang yang kita telah menjalin persahabatan dan persaudaraan kepadanya. Sudah jelas, sudah panjang lebar dijelaskan oleh Imam Ghazali. Sekarang wal qismut thalis. Ammal qismut thalithu, adapun kelompok orang yang ketiga adalah wahumul ma'arif, orang yang kamu kenal. Bukan dia sahabat dekatmu, bukan dia orang yang tidak engkau kenal. Ya sudah, enggak sering bergaul, dia tahu si bulan, tapi tidak terjalin satu persaudaraan yang spesial. Dan juga bukan kita tidak kenal dia, kita kenal, namanya dia kenal. Namanya ma'arif. Fakhdar minhum lah, ini harus waspada sekali. Waspada sekali. Fakhdar, waspadalah minhum dari mereka. Fa innaka la tarasyarra illa mimman ta'rifuhu. Sebab yang namanya kejelekan itu tidak akan datang kecuali dari orang yang selama ini kamu kenal. Kamu kenal tapi kamu tidak waspada. Kenal tapi tidak waspada. Kalau sahabat tadi sudah jelas, sahabat memberikan kebaikan untuk kita. Kalau orang yang kita sama sekali tidak tahu, ya kamu tidak punya urusan dengan dia. Tidak ngomong denganmu, tidak urusan denganmu, karena dia adalah orang yang tidak kenal. Sekarang kamu kenal dia, cuman kamu kenal dia tidak sampai derajat sebuah persahabatan yang dekat. Biasanya datang musibah itu lewat sini nih. Bagaimana kisahnya? Dijelaskan bahasanya. Ammas shodiq, ingat, kalau sahabat fayu'inuk, maka kaidah persahabatan adalah memberi kebaikan. Kalau sahabat fayu'inuk, dia akan membantumu untuk sukses di dunia, sukses di akhirat, untuk menjadi baik kalau itu sahabatmu. Ini kisahnya. Wa ammal majhul, ada dua, ada shodiq, yang pertama adalah sahabat, orang yang kita tidak kenal. Nah, ini yang kita kenal tapi tidak spesial tadi. Wa ammal majhul fala ta'arrad laka. Kalau orang yang kamu tidak kenal, ya tidak kenal, urusanmu apa dengan dia? Bohongi kamu, ya enggak bisa kamu tidak kenal dia. Misalnya apa? Mas, berikan kepada saya duit. Lah, ente siapa? Kan gitu. Kamu tidak kenal. Kalau sahabatmu minta duit, tentu dia sangat butuh. Jelas semuanya. Ini orang yang kita sama-sama kenal, senyum-senyum, tiba-tiba datang. Bisa saja kita tertipu dengan dia. Wa inna masyarru kulluhu minal ma'arif alladhi yudhiruna as-sadaqata bi alsinatihim. Akan tapi ketahuilah, inna masyarru kulluh, kejelekan semuanya, malapetaka, bencana itu semuanya datang minal ma'arif, dari orang-orang yang kalian kenal. Kamu kenal tapi tidak spesial tadi. Alladhina yudhiruna as-sadaqata, yang dia itu menampakkan persahabatan. Bi alsinatihim, dengan lidah mereka sok akrab, ada maksud, ada udang di balik batu. Oh, sok akrab gini. Padahal kamu belum pernah bersahabat dengan dia yang lama, belum tahu ini. Belum pernah menjadi sahabatmu dalam susah dan seterusnya. Hanya kenal saja, biasanya ada trik-trik untuk menipu, kenal dulu. Belum apa-apa, ini gampang percaya kadang-kadang. Fa aqlil minal ma'arifi, maka jangan terlalu banyak punya kenalan seperti itu. Maqadarta, semampumu. Jadi hendaknya kau kurangi semampumu. bersahabat dengan orang-orang yang hanya sekedar, pokoknya perkenalan, pokoknya kurangilah berkenalan dengan banyak orang. Artinya memang kalau kita sudah kenal seseorang harus dipelajari sampai menjadi sahabat. Atau sudah kita jauhi, kalau tidak menguntungkan di akhirat kita, kita jauhi. Faidha bulita bihim, jika ternyata engkau diuji dengan adanya orang yang semacam itu, di madrasatin, di madrasah, madrasah teman atau masjidin atau di masjid, selalu Imam Ghazali pakai istilah madrasah dan masjid ini sebenarnya untuk dua kelompok manusia. Madrasah ini adalah jika engkau berurusan dengan orang yang katanya ahli ilmu, madrasah. Masjidin ahli ibadah. Jadi isyarat saja. Kalau madrasah tempat menuntut ilmu, maksudnya apa? Jika engkau punya banyak bergaul dengan orang yang katanya punya ilmu, menuntut ilmu, atau orang ahli ibadah, ya, kenalan-kenalanmu dari orang-orang seperti itu, ahli ibadah, au jamin. Jadi kalau masjid itu biasanya lebih umum, kalau jami' itu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, lebih gede lagi. Au sukin, atau kawan atau orang yang kamu kenal di pasar-pasar. Au baladin, atau pokoknya di setiap negeri kamu kenal. Fayajibu, maka ini aturannya ya. Kalau kamu kepada orang yang bukan sahabat dekatmu yang kamu tahu benar kepada dia, maka ini adabnya. Fayajibu, maka harus bagimu alla tastasghir minhum ahada. Jangan kau anggap remeh siapapun dari mereka. Waspadanya di situ yang pertama. Kalau ketemu orang yang kamu kenal tapi belum dalam perkenalanmu, yang pertama adalah jangan engkau meremehkan dia. Kenapa? Wa innaka la tadri, sebab kamu tidak tahu. La'allahu khairun minka, barangkali dia lebih bagus darimu. Jadi pertama, langkah pertama dan langkah awal adalah kamu jangan merendahkan dia. Tapi sisi lain, wala tandur ilaihim bi'aini ta'zim, dan di sisi lain juga jangan mudah terkagum-kagum. Jadi harus ada batasan-batasannya. Yang pertama, tidak boleh merendahkan, barangkali dia lebih bagus dari kita. Yang kedua, jangan terlalu terkagum-kagum, kadang-kadang baru kenal sekali sudah terkagum-kagum, dibohongilah, dibawa duitnya nanti. Atau tak taunya dihinakan. Bi'aini tadim lahum fi hali dunyahum, dan jangan sampai engkau memandang mereka, lah ini kunci, jangan mudah kagum kepada mereka fi hali dunyahum, meninjau dari sisi keduniaan. Jadi keterpesonaanmu dengan orang yang kamu kenal itu jangan dimulai dari kekayaannya. Dan ini bencana besar bagimu kalau terkagum sama orang, kamu hargai, terkagum-kagum hanya gara-gara dia adalah seorang yang masya Allah tampak model orang kaya, punya mobil mewah, rumah megah. Nah kalau dari sini sudah tampak kecenderunganmu kepada dia, kekagumanmu, maka inilah kehancuran fatahlak, karena kamu akan hancur dengan yang demikian itu. Jadi ternyata yang pertama adalah kamu tidak boleh merendahkan dia, satu sisi. Yang kedua, jangan sampai timbul pengagunganmu tapi dari sisi dunia. Pokoknya dunia itu di dalamnya apa? Pangkat itu dunia, pangkat dunia, jabatan itu dunia, dan harta itu sendiri. Kalau sudah kamu terkagum dengan seseorang, siapa itu pak pejabat apa, kalau sudah ada perubahan di dalam dirimu, hatimu yang jelek. Siapa dia? Dia orang paling kaya di Cirebon. Sudah berubah cara bergaulmu dengan dia, awas, rendah. Mantawadhu al-ghaniyyin dihinahu dhaba'anhu thuluthadini. Kalau berubah hatimu menjadi nunduk kepada dia, tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya. Imam Ghazali meriwayatkan orang kaya yang soleh loh ya. Kalau kamu merasa tawadhu, tiba-tiba terkagum-kagum dengan orang kaya karena kekayaannya, maka 2/3 imanmu hilang. Allah. Lihat? Gak perlu kita mengagumi dunianya dia. Biarkan dia anaknya pejabat siapa, ini gak penting. Kalau orang kaya kayak apapun gak penting. Tapi kalau kita menghormat seseorang, ada nilai agama, dia seorang yang soleh, dekat kepada Allah, ya. Lianna dunya saghiratun, karena dunia itu kecil, gak pantas untuk kau agung-agungkan. Indallahi ta'ala saghirun ma fiha. Maka dunia itu adalah kecil, dan segala yang ada di dalamnya adalah kecil di hadapan Allah. wa mahma 'azuma ahlud dunya fi qalbika 'azuma ahlid dunya. Kalau sudah keberadaan ahli dunia ini, na'udzubillah, awas ya, ini harus kamu garis besar, kasih warna, tulis ulang, tempelkan di mana-mana. Sebagai ustadz khususnya, kalian calon-calon ustadz, kalau sudah pengagungan di dalam hatimu kepada ahli dunia, faqad saqatta, berarti kau telah jatuh, min ainillahi, dari pandangan Allah, rendah kamu. Hati-hati, dan ini sudah menjadi musibah hampir merata. Kalau sudah ada orang datang dengan gaya mewah saja, sudah. Jadi kampung-kampung, kalau ada orang pakai sepeda bertanya tentang Pak alamatnya di ini, mungkin jawabnya cuek, oh sana. Karena pakai sepeda engkol, dok keringetan begitu. Tanya Pak, punten mohon maaf, saya mau tanya rumahnya ini. Oh ada sana. Coba yang pakai mobil bau minyak wangin, wah dianterin semua, masya Allah. Nah ini sudah. Dunia, pengagungan pada dunia rendah, yang sebaliknya perlu ditolong secara benar-benar. Memang semuanya perlu ditolong, akan tapi bentuk pengagungan yang berlebihan karena dunia itu adalah kehancuran untuk kita. Perlu dicatat ini, kadang kita agak terkagum dengan urusan dunia. Wa iyyaka, dan awas. Awas antabdhullahum dinak litana labihi min dunyahum. Dan awas ente ustaz, jangan sampai kau jatuhkan harga agamamu untuk mendapatkan dunianya dia. Oh rendah banget. Harga dunia akhiratmu yang sangat tinggi kau tukar dengan dunia. Rendah. Merubah fatwa karena kekayaan seseorang. Yang minta adalah bos dan sebagainya. Agama lebih tinggi daripada dunia. Dan tidak ada orang wala fala yaf'alu dzalika ahadun, tidak ada orang yang berbuat yang demikian itu illa saghura, kecuali menjadi kecil orang tersebut fi ayunihim, di mata mereka. Betul, kalau kamu misalnya kalangan ustaz. Kalian ustaz. Tak tanya di depan orang kaya kau merendah. Merunduk, tawaduk karena kekayaannya, secara otomatis di matanya adalah rendah. Di kalangan pejabat, wah bingungnya setengah mati kamu. Memang dia sebagai orang yang beruban, lebih tua dari kita, kita perlu menghormati dia. Sebagai pengayom kita, kita menghormati wajar. Tapi ingat, jangan menghormati orang tersebut karena kekayaannya, dan karena hartanya, dan karena pangkatnya. Kalau kita sudah menghormati mereka karena kekayaan dan karena pangkatnya, kamu sendiri sudah jatuh di mata mereka. Bagi mereka rendah. Sampai pernah suatu ketika ada seorang, semoga Allah mengampuni, sudah meninggal, pejabat juga. Jadi kalimatnya keperucut, ada yang dengar. Sudahlah kalau sudah kiai datang aja. Kasih amplop, sudah diem mulutnya. Lu kan, ini merendahkan kiai. Atau memang ada kiai yang semacam itu. Kiai yang datang kepada seorang pejabat, ternyata hanya urusan amplop. Ribut kalau belum dikasih amplop. Kalau dikasih amplop jadi diem. Nah ini adalah rendah dari mata mereka. Dan betul ada ini. Sampai didengar ucapan semacam ini. Sudah kasih amplop aja diem. Kasih amplop aja diem. Berarti ustadz bisa dibeli dong. Agamanya dibeli. Karena ustadznya yang merendahkan agamanya itu sendiri. Makanya dia direndahkan. Kalian jadi ustadz suruh berani berkata, hei pejabat, aku tidak butuh dengan kekayaanmu dan jabatanmu. Tapi aku butuh kepada hatimu ayo untuk berjuang dengan kita. Oke, enggak ngasih duit enggak ada masalah, tapi berjuang yuk dengan kita. Makanya jadi santri harus ada wibawa. Menakut. Kalau sudah ketemu dengan orang modelnya kaya itu sudah gemeteran, ngomong saja enggak bisa. Berarti kamu diam-diam menguliakan kekayaannya. Dengan pejabat juga begitu, sudah takutnya setengah mati, mau ngadep tidak berani, terus keringetan semuanya. Apa yang menjadikan kamu seperti itu? Ini dia malaikat Israel, malaikat Munkar Nakir yang bertanya kepadamu. Wibawamu adalah dengan agamamu. Kita tidak akan punya kemuliaan kecuali dengan agama. kita memiliki. Yang memiliki agama harus mulia. Kisah Rib'i, seorang yang compang-camping, untuk menjadi seorang yang berwibawa, tidak perlu kita harus pakai mobil mewah. Dan tidak harus kita pakai rumah megah. Akan tetapi wibawa kita adalah wibawa umat Islam dengan agama kita. Selagi tidak silau matanya dengan dunia dan pangkat, maka Allah akan berikan wibawa kepadanya. Rib'i datang ke Rustum, ke Kaisar. Dia adalah utusan-utusannya Rasulullah. Bukan utusan Rasulullah. Kalau utusan Rasulullah adalah sahabat Nabi. Utusan-utusannya Rasulullah. Dia datang. Mau kemana kau? Pengawal-pengawal Kaisar itu di depan pintu gerbang bertanya, mau kemana? Saya mau ketemu dengan Kaisar. Ada perlu? Ya ada perlu. Siapa kamu? Aku utusan-utusannya Muhammad SAW. Utusan-utusannya Rasulullah. Bukan utusannya Rasulullah. Utusan-utusannya Rasulullah. Pakai tongkat. Keledainya taruh di pinggir, masuk ketebak. Miring jalannya pun orang, bukan orang gagah, perkasa, keker. Bajunya cuma camping. Tiba-tiba persilahkan duduk di samping Kaisar. Mikir orang. Man anta, siapa kamu? Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku utusannya, utusan Nabi Muhammad. Di mata sang Kaisar, bukan orang ini yang kelihatan. Ini utusan-utusannya Muhammad. Yang modelnya compang-camping saja kayak begini, ternyata punya percaya diri. Bagaimana dengan Muhammadnya? Waduh, langsung kebaca di matanya keagungan dan wibahnya Nabi Muhammad. Coba dia kelogat-kelogat kayak cacing. Wah, rendah. Siapa ini rendah banget? Utusan Nabi Muhammad rendah begitu? Dia langsung duduk begitu. Tongkatnya ditancapkan itu, langsung ngomong begini. Wibawa. Dia gemeteran. Kaisar melihat orang begini, ini baru orang yang sudah tua, compang-camping, pakai tongkat. Dia bukan utusannya Muhammad, utusan-utusannya saja sudah kayak gini berani. Yang paling krempeng, yang paling lecek ibaratnya, punya wibawa kayak begini. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Utusan dari pesantren Al-Bahjah, banyak leket. Assalamualaikum Ustaz, kalau lebih tua cium tangannya, Masya Allah Ustaz, gimana kabar? Pak Haji dan sebagainya, wibawa, Islam itu begitu, bukan rendah. Kalau kagum karena ketawaduan, karena solehnya seseorang, bukan karena dunia, masuk rumah pejabat sudah bengong keringetan. Apa itu? Ini lihat, rendah di mata mereka, dan akan direndahkan dirimu. Nah ini, pendidikan dari Imam Ghazali. Summa hurima ma'indahum. Akhirnya yang semula berharap, akhirnya malah enggak mendapatkan apa-apa dari mereka. Berharap dari pemberian kepada mereka rendah. Agamamu mahal, kenapa harus kau tukar dengan dunia yang mereka miliki? Nah, orang-orang yang seperti itu tadi. Wa in adauka. Jika mereka memusuhimu, orang yang kamu tidak kenal, yang bukan kawan dekatmu, tapi hanya kenalan-kenalan biasa, yang gebiar dunia, gebiar maunya gitu. Kalau mereka adauk, mereka membuat permusuhan denganmu, fala tuqabilhum bil adawati, jangan kau balas. Cubaik saja. Sebab kau tidak mengerti ukuran kekuatan seperti apa, bisa saja dia jahat benar lalu akan merugikan kamu dan membuang waktumu. Jadi kalau kamu orang yang tidak begitu kenal, hanya kenal-kenal saja, tidak dekat, tidak tahu sesungguhnya, kalau dia orang yang tidak kamu kenal, karuan kamu jauhi. Jika mereka membuat permusuhan kepadamu, jangan kau balas dengan permusuhan. Fa innaka la tutikus sabru ala mukafa'atihim. Sebab kau tidak akan mampu untuk bersabar di saat mereka membalas lagi dengan kejahatan, dengan permusuhan. Kalau kamu membuat permusuhan dengan mereka, wah tambah kacau. Kamu yang rugi karena mereka semakin ganas di dalam musuhimu. Karena di ahli dunia, mereka bukan orang dengan Allah. Makanya berurusan dengan orang beriman itu paling enak. Orang beriman itu tidak akan dolim kepadamu. Kalaupun dolim pada waktunya akan ada batasnya. Tapi kalau orang tidak kenal Allah, wah hancur-hancuran sampai mati kalau bermusuhan. Rugi kalau kita bergaul dengan orang yang tidak punya iman. Tidak kenal Allah. Kalaupun terjadi permusuhan dengan orang yang beriman, ada batasnya. Tapi kalau sudah tidak kenal kepada Allah, tidak beriman, wah. Sampai mati, sampai hancur-hancuran. Kalau kamu melawan dengan mereka, membuat permusuhan dengan mereka itu, maka apa yang terjadi? Fayadhab dinuk. Maka agamamu pun akan hilang. Fi adawatihim, di dalam memusibah. Agamamu pun akan ikut hilang. Capek dengan mereka. Wa yutulu anauk. Semakin lama, panjang capekmu. Ma'ahum, bersama mereka. Di sisi lain ini yang berikutnya apa? Wala taskun ilaihim fi hali ikramihim iyyaka. Jangan merasa kamu senang, tersanjung, tentrem di saat dia memberikan sesuatu kepadamu. Artinya dengan pemberian mereka itu biasa-biasa saja deh. Orang kaya, pejabat, yang dia adalah bukan masyhur dengan kesolehannya. Tapi kalau pejabatnya pejabat soleh, ya tak cium tangannya, sak kakinya kalau perlu. Misalnya Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz tiba-tiba datang ke sini ya, zaman dulu ya. Kalau seperti beliau, seperti Sayyidina Umar bin Khattab, ya saya cium tangannya sama kakinya. Tapi kalau asal orang yang belum tentu ibadahnya kayak apa, madhar dunia yang tampak, akhirat yang tidak tampak, ya biasa-biasa saja. Saya tidak merendahkan dia, tidak, biasa. Harus gitu. Saya tidak pernah merendahkan dia, biasa saja. Dan di saat dia memberi pun, ya biasa saja. Silakan memberi-beri. Tanpa harus bingung, wah. Sekarang zaman rusak, coba. Memang bukan salah kalau kamu foto dengan seorang pejabat. Mungkin dia adalah seorang pejabat yang soleh, kan? Mungkin sekali, ada hamba Allah yang soleh di mana-mana. Cuman anehnya kamu pajang fotomu gede dengan pejabat, kamu tidak tahu kesolehannya. Paling gede lagi depan pintu rumahmu misalnya. Apa yang menjadikan kamu bangga dengan itu coba? Kalau mungkin kamu punya foto dengan seorang alim besar yang soleh, ini tanda karena seorang alim itu simbol agama yang tampak. Ini bukan pejabat atau orang kaya, bukan karena agamanya. Kalau pejabatnya orang yang soleh, ya bangga kita seorang pejabat yang soleh, ahli sujud, ahli ibadah. Misalnya kita duduk dengan Muhammad Al-Fatih atau Salahuddin Al-Ayyubi, waduh, tak pajang gede-gedean itu. Sekarang dia tidak terbukti apakah dia orang yang seperti apa. Hajibnya bangga. Artis memang ada yang artis solehah, yang soleh juga ada. Cuman yang heran adalah kamu hanya senang foto dengan artis, asal artis. Bahkan rebut, anaknya kiai pun kadang sudah berubah. Ada kiai datang pun tidak pengen untuk salaman dan sebagainya. Giliran artis yang datang berebut nomor satu. Ya anak kiai pun adanya juga rusak. Kekaguman dirahmati sudah rusak. Sekarang mengagumi ustadz pun juga mulai berubah, anak-anakku semuanya ini para santri. Ustadz yang tawadhu, yang soleh, itu biasa-biasa saja. Cuma kalau sudah ustadz kelihatan di televisi misalnya, sudah setengah artis, ini sudah berubah. Minta foto sana, foto sini. Dekat sana, dekat sini lah. Kita khawatir betul dengan perubahan ini. Coba. Kalau ustadz yang ustadz masyhur sering kelihatan di televisi, kelihatan di YouTube. Nanti ini apa lagi? Oh, foto, foto. Kalau kekagumannya dengan sisi keustadzannya, mungkin ini adalah diterima. Tapi hanya sifat gebiarnya tuh, glamornya. Dunianya terjerumus kita. Nah ini hati-hati. Wathana'ihim. Di saat mereka menyanjung, biasa-biasa saja. Disanjung oleh seorang pejabat. Disanjung oleh orang kaya. Kamu biasa-biasa saja. Jangan langsung berubah. Oh, wah, berubah. Mukanya merah, putih, kuning, hijau. Sanjung begitu saja sudah habis-habisan. Sanjungan yang sesungguhnya adalah sanjungan dari orang yang memang layak disanjung. Itulah sanjungan. Sanjungan yang sesungguhnya adalah dari orang-orang yang layak disanjung. Penyanjung yang istimewa adalah dia sendiri layak disanjung. Kalau seandainya kamu disanjung Rasulullah, apa yang terjadi padamu? Syukur yang besar, syukur yang luar biasa. Karena yang menyanjung siapa? Rasulullah. Turun lagi umat Rasulullah, ulama yang sangat soleh menyanjungmu. Ya, sanjungan yang benar. Tapi yang tidak ada kesolehannya, pejabat yang soleh menyanjungmu, mungkin masuk bisa diterima. Umar bin Abdul Aziz menyanjungmu. Orang kaya Abdurrahman bin Auf menyanjungmu. Iya wajib. Cuman kalau orang kaya hanya karena kekayaannya, seorang pejabat karena jabatannya menyanjungmu, waduh habis-habisan diabadikan prasasti. Fotonya ditempel sana, tempel situ. Itu sebetulnya adalah menunjukkan apa yang ada di dalam hatimu. Jujur. Kamu, semoga Allah memberikan hidayah kepada presiden mana itu yang kafir. Dari Amerika, atau dari Australia, dari Perancis. Coba, di saat kamu foto dengan dia berdua, kemudian kamu gedekan lalu kamu tempelkan di rumahmu, apa niatmu? Ayo. Saya dengan foto-foto dengan siapa? Jos. Namanya saya lupa saya, alhamdulillah. Siapa? Siapa presiden sekarang? Enggak jadi apa? Yang baru-baru Trump. Nah, sudahlah. Sebab yang Buya tahu itu kata Imam Syafi'i, "Inda dzirki sholihin tatanazzur rahmat." Kalau pengen rumah itu benerkah berkah itu, tempat berkah itu, nama orang soleh yang disebut. Nah, makanya kita jarang menyebut nama-nama, tidak berarti itu. Nama orang soleh disebut baru nanti. Kalau nyebut nama Abu Jahal di sini ya enggak terlalu penting. Enggak ngafal pun enggak apa-apa, sudah ya. Anggap coba, apa yang menjadikan kamu bangga kamu tempel? Buah di rumah. Kadang-kadang unik. Dan kamu tidak usah nilai orang. Nilai orang sudah jelek lagi, hatimu yang kotor. Ini hanya belajar diri. Memang sebagian ustadz mungkin ada nempelin foto ini dengan si fulan. Maksudnya apa? Gitu. Maksudnya kamu saja, enggak usah nilai orang. Kamu dengan Pak Presiden misalnya, kalau kamu foto terus kamu pajang gede-gedean, maksudnya apa coba? Ayo. Jujur. Pak Presiden negara kita Republik Indonesia Raya misalnya. Negara besar. Coba. Kalau presidennya orang soleh baik. Wah lain-lain cerita, presidennya soleh, Masya Allah. Setiap malam itikaf di masjid, tahajudnya berapa putus dengan ini misalnya. Wah dia Masya Allah cinta ulama. Wah, ini mungkin pantas kekagumanmu. Nah seperti itu atau tidak? Nah, ini pertanyaan sebetulnya. Ini pendidikan jauh dari Imam Ghazali. Khawatir rusak hati kita. Tiba-tiba kita kagum dengan orang yang perlu dikagumi. Coba. Alangkah gampangnya rusak hatinya seorang ustadz. Seorang ustadz, saya tidak ngomong orang awam dulu. Kamu calon ustadz. Bingung sudah datang pejabat dan sebagainya. Pejabat bukan orang yang perlu direndahkan, ingat tadi. Tapi tidak perlu kamu bingung urusan mereka itu. Sampai merasa bingung tersanjung kayak apa. Tapi kalau dia seorang yang soleh, wajib. Kalau seandainya ada di negeri ini, seorang kelas bupati saja deh. Tak taunya hidup mati hanya untuk agama, berjuang, bahkan dia rela mati dan dia ngerti jabatanku hanya 5 tahun, paling banter 10 tahun saya hanya berjuang untuk agama, segala kejahatan di kota ini akan aku hapus, segala boleh, tempel saya tidak apa-apa, cium tangannya saya oke. Tunjukkan saat ini, hari ini juga, saya datang tak cium kakinya, karena Suhaib mencium kaki Rasulullah SAW, karena kesolehannya. Kalau tidak untuk apa? Ini kadang-kadang kita tidak ada ukuran-ukuran kita memuliakan itu seperti apa? Para sahabat Nabi memilah siapa yang bisa dicium tangannya Rasulullah dan sahabat benar, sahabat besar Sayyidina Anas dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas mencium kening dan mencium tangan. Kadang. Jadi harus ada standarnya itu. Wong orang tidak bukan muslim masuk pondok dicium tangannya, saya dengar katanya begitu. Anda pernah dengar gitu? Bisa ini gimana cara berpikirnya? Saya enggak ngomong santrinya, ustadznya misalnya. Orang non muslim masuk setelah itu sholawat apa? Misalnya tola al-badru misalnya. Kalau ada beneran wallah alam saya enggak pernah masuk dulu. Misalnya masuk al-bahjah center. Ganti agak keren gitu ya. Al-bahjah center. atau Al-Bahjah University, dengan pondoknya masuk. Kemudian setelah itu ada seorang nomis, tak tahunya semua suruh diri santri, santri laki cium tangan, santri laki cium tangan, sudah enggak pantas, santri putri ikut-ikut cium tangan. Ini sudah hancur, nyungsep, diinjek-injek lagi itu namanya. Coba ini, berpikir itu bagaimana sih? Nah ini pendidikan Imam Ghazali untuk kamu resepi ini, bukan sudah dibaca-baca saja. Kamu harus punya pendirian. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kita tidak akan mulia dengan Islam, yang meraya mulia dengan selain Islam, maka dia rendah. Islam yang menjadikan kita mulia. Kita tidak boleh merasa mulia dengan selain Islam. Tidak perlu. Wibawa, Rib'i, kisah Rib'i. Jangan engkau merasa tenang, tersanjung di saat mereka menyanjungmu. Fi wajhika, di hadapanmu. Wa idharuhumul mawaddata laka, kalau dia menampakkan kasih sayang dan cinta kepadamu, biasa-biasa saja, kamu belum diuji dia. Memang khusnudzon iya, tadi dan sudah kok idahnya merendahkan, enggak, wajar saja. Misalnya ada presiden, 16 presiden datang menyanjungmu, ustaz masya Allah, biasa saja. Aku hanya butuh sanjungan Allah. Sanjungan dia bisa saja menjerumuskan. Kalau benar alhamdulillah, kalau tidak ya enggak ada masalah. Saya akan mencari sanjungan Allah. Wah, ini pelajaran berat. Ya, makanya kita perlu korek-korek di hati kita sendiri. Siapa yang ada di dalam hatimu, kekagumanmu? Fa innaka in talabta al-haqi, in talabta haqiqata dzalika lam tajid fil mi'ati wahidan. Kalau kamu mencari hakikat orang, orang yang asal tadi dari si kaya, si pejabat, yang tampak dunianya, kalau kamu mencari mereka itu satu yang tulus dari 100 itu pun susah, kata Imam Ghazali. Coba sampai di sini dulu insyaallah, karena ini berat untuk direnungi. Ingat ya kaidahnya. Ini bukan berarti kita membuat permusuhan dengan siapapun, enggak. Tadi kan sudah kaidahnya Imam Ghazali, merendahkan tidak. Biasa-biasa saja. Nah, ini biasa ini adalah untuk menetapkan dirimu dalam posisi aman. Biasa saja. Kalau betul tampak agamanya menonjol, baru boleh tumbuh kita penghormatan. Tapi kalau sisi agamanya tidak tampak, tampak dunia saja, pangkat yang kekayaannya, tetap kita dalam posisi biasa. Penghormatan? No, enggak bisa dong. Oh, saya menghormati orang kaya karena kekayaannya, enggak bisa dong. Makanya kalau ada orang kaya yang soleh, biasa, saya cium tangannya kok. Ada orang kaya datang ke sini dan tahu dia adalah orang kaya yang soleh, baik, saya cium tangannya. Biarpun sisi lain dia adalah murid di sini, belajar di sini misalnya, saya wajar cium tangannya. Dan saya hormati karena ubatnya, karena ketuaannya, dan karena kesolehannya. Tapi jangan sampai kita menghormati seorang karena hanya kekayaannya. 2/3 imanmu runtuh. Dan itu kehinaan untuk kamu. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Dan semoga siapapun dari orang kaya yang bergabung dengan kita adalah orang kaya yang layak dihormati. Karena kekayaannya adalah untuk agama. Dan jika ada pejabat yang bergabung dengan kita, semoga ini adalah pejabat yang layak untuk kita sanjung. Karena jabatannya untuk berjuang di jalan Allah. Dan semoga siapapun yang kita sanjung adalah memang orang yang layak disanjung oleh Allah. Dan semoga kita tidak pernah mengagumi, memuliakan orang kecuali yang mereka mulia dengan agama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya, mengangkat derajat kita, mudahkan segala urusan kita, panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, mengampuni dosa orang tua kita dan mengangkat mereka, orang tua kita dan guru-guru kita, berikan kasih sayang kepada mereka semuanya. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah. Karena Allah, karena Allah, karena Allah. Membuka pintu halal untuk kita. Membuka pintu halal untuk kita. Membuka pintu halal untuk kita. Menjauhkan dari segala keharaman. Panjang umur dalam keadaan sehat walafiat serta taat kepada Allah. Husnul khatimah. Dengan mati dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fi dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Rasulullah Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.